الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini. Ada pertemuan yang lalu kita sudah membahas orang-orang yang mereka menyisihi dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan disegerakan azab kepada mereka, dan tentunya di antara azab yang Allah timpakan kepada mereka di adawah wal bangga, permusuhan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ تَرَكُوا بَعْضَ مَا أُمِرُ بِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Demikian pula Yahudi, mereka meninggalkan sebagian apa yang diperintahkan kepada mereka sebagaimana Allah katakan, yuharrifuna al-kalima amawadhi'i, mereka mengubah-ubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa nasu hadhan mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan sebagian besar apa yang mereka diingatkan dengan. Lakin tarkuhum lahu kana nashi'an an taksirihim al-ma'ruf bisababi karahiyatihim lima unzilallahu. Dan akan tetapi sebab peninggalan mereka kepada perintah tersebut itu termotivasi dan taksirihim al-ma'ruf, ya kurangnya mereka mensyukuri dari kebaikan, dikarenakan sebab kebencian mereka kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan itu sangat jelas nyata. Kalau seandainya kita membaca surah Al-Baqarah seperti yang saya singgung pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakrufan kepada mereka, memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada mereka yang mungkin belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Namun di tengah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka, ya justru mereka adalah orang-orang yang sangat kurang sekali ya mensyukuri daripada kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, Allah mengatakan wa yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka mir rabbik tughyana wa kufra wa alqayna bainahum al-adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah wa yazidanna katsiran minhum, dan kemudian bertambahlah kebanyakan dari mereka apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, tughyan. Jadi walayazidanna yang bertambah itu apa? Tughyan, penentangan mereka, kekufuran mereka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan dari kekufuran tersebut wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, dan kemudian akan dilemparkan di antara mereka permusuhan, kebencian sampai hari kiamat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, wal khilaful waqi'u fi ghairi ahli al-milal akthar minhu fi ahli al-milal, dan perselisihan yang terjadi ya fi ghairi ahli al-milal selain daripada agama mereka itu lebih banyak daripada apa yang terjadi pada mereka. Faqulul man kana ila mutabatil anbiya, maka siapa saja yang seseorang pengikutannya kepada Nabi lebih kuat, akrab kana al-khilaf bainahum, maka perselisihan yang terjadi di antara mereka lebih sedikit. Kayak kita mendapatkan perselisihan yang terjadi di kalangan orang-orang Yahud itu lebih besar daripada perselisihan yang terjadi di antara umat-umat sebelumnya. Karena apa? Tentunya mereka berselisih dari Allah sallallahu alaihi wasallam dan nabinya mereka. Fal hum manqul an falasafati yunan والهين وأمثالهم أمر لا يحصيه إلا الله. Ya, Ustaz. Baik. Di mana tadi putusnya? Dari kuliah Syekhul Islam ya? Baik, kita baca ya. Fakullu man kana ila mutabatil anbiya aqrab kana al-khilaf bainahu aqal. Fa khilaful manqul an falasifati Yunani wal Hind wa amsalihim amrun la yuhsihu illa Allah. Ya, maka siapa saja yang pengikutan mereka kepada Nabi lebih dekat, maka perselisihan yang terjadi di antara mereka lebih sedikit. Maka kita dapatkan perselisihan yang ternukilkan dari falsafah Yunani dan Hindu, dan yang semisalnya perkara yang tidak ada yang bisa mengetahui perselisihan yang terjadi di antara mereka karena banyaknya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ba'dal khilaf an a'dhamil milal ibtida'an karrafidhah fina. Dan kemudian khilaf yang paling terbesar di dalam agama, ya, kebid'ahan yang dilakukan seperti Rafidhah di kalangan kita. Wa ba'da dzalika khilaf alladzi bainal Mu'tazilah wa nahihim. Dan kemudian perselisihan yang terjadi di kalangan Mu'tazilah dan semisal. Jadi perselisihan yang terjadi di kalangan Rafidhah itu jauh lebih banyak dari perselisihan yang terjadi di kalangan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah dari sisi Rafidhah lebih dekat kepada kenabian, lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan Rafidhah. Maka semakin jauh ya kelompok yang mereka menisbatkan diri kepada Islam dan semakin dan kuatnya perselisihan mereka kepada Nabi mereka, maka perselisihan yang terjadi jauh lebih besar. Serifam ya. Wa badadza dzalika khilaful firq al-muntasibah ilal jamaah kalqulabiyah wal qaramiyah wal asyairah wanawihim ba'da dzalik ikhtilaf ahli al-hadits. Dan demikian juga khilaf daripada kelompok-kelompok yang menisbatkan kepada jamaah-jamaah tertentu seperti Qulabiyah wal Qaramiyah wal Asy'ariyah dan yang semisal. Perselisihan Qulabiyah wal Qaramiyah wal Asy'ariyah lebih sedikit daripada perselisihan yang ada dari kalangan Mu'tazilah. Karena Asy'ariyah wal Qaramiyah wal Qaramiyah wal Qulabiyah dari sisi kedekatnya mereka dengan Nabi lebih dekat dibandingkan dari kelompok Al-Mu'tazilah. Wa bada dzalika ikhtilaf ahli hadis. Demikian juga perselisihan yang terjadi di kalangan ahli hadis, hum aqallu tawaif ikhtilafan fi usulihim. Dan mereka adalah kelompok yang paling sedikit terjadi perselisihan di kalangan mereka dalam masalah usul. Li'anna mirathahum min an-nubuwah a'dham min mirathi ghairihim. Karena warisannya mereka, berpegangnya mereka di atas kenabian, itu lebih besar daripada pengagungan selain dari mereka. Fa'asamuhum hablullahi ladhi aitasamu bihi. Dan berpegang teguhnya mereka di atas tali Allah, yang mana mereka diperintahkan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa'atasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian di atas agama Allah seluruhnya. Maka alul hadith adalah orang yang paling kuat berpegang teguhnya mereka terhadap tali Allah, sehingga yang terjadi perselisihan di antara mereka semakin kecil dan semakin sedikit. Wa mina durul ghawali, dari sesuatu yang sangat indah apa yang disebutkan oleh Abi Mudhafir As-Sam'ani rahimahullah, ini pernah kita baca dalam kitab kita Usul Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Wa mimma yadulu ala anna ahlal hadithi هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرة من الأخطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. طيب سكرت قبل disebutkan oleh Sam'ani rahimahullah dari hal yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadis mereka adalah ahlul haq. Seandainya engkau membaca kutub kitab seluruh kitab-kitab mereka yang tertulis dari awalnya sampai ke akhirnya dari ulama yang terdahulu ataukah ulama yang sekarang zamannya Sam'ani ma ikhtilafi buldanihim bersamaan dengan beraneka ragam negeri mereka berasal dan juga zaman yang berjauhan di antara mereka. Ya, wa tabawwa ma bainahum fil diyar dan juga jauhnya tempat tinggal mereka wa sakunu kullu wahidin minhum qatran min al-aqtar. Maka seakan-akan mereka itu wasakul menjadi satu daripada satu aliran yang sama. Wajadtahum fi bayan al-i'tiqad dan kau mendapatkan dari penjelasan i'tiqadnya mereka keyakinannya mereka ala watiratin wahidatin wa nimtin wahidin. Itu dari satu watirah. Dari satu sumber yang sama. Dari satu aliran yang sama. Yang tidak berbeda padahal negeri yang mereka datang berbeda-beda. Zaman yang mereka tinggal juga berbeda-beda. Ya waktu yang mereka hidup juga berbeda-beda. Akan tetapi kalau kita membaca, apakah kita membaca kitab ulama 200 Hijriah seperti usul sunnah Imam Ahmad rahimahullah atau kita membaca kitab setelahnya kitab Al-Imam Barbahari Syarhus Sunnah ya atau Al-Muzani Syarhus Sunnah juga namanya dan juga kitab-kitab yang lain sampai kepada hari ini Syekh Bibas dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah maka kita akan dapatkan ya mereka membahas sebuah permasalahan yang tidak ada berselisihnya dalam masalah usul ketika kita membicarakan tentang ya usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah kepada ketuatan kepada pemimpin maka buku yang kita baca di tahun 200 Hijriah sama dengan penjabaran dan penjelasan dari ulama yang hidup di zaman sekarang dan tidak lain ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah dikarenakan mereka mengambil satu jalan mereka mengambil satu pemikiran satu dari lainnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau kita melihat dari keyakinan orang-orang Rafidah, keyakinan dari Syiah atau yang seterusnya, maka kita akan melihat perselisihan yang sangat banyak di antara mereka. Setiap sekte-sekte mereka mengaku bahwasanya Imam Mahdi datang dari golongan sektenya. Yang kemudian mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Yajruna fihi ala tariqatin la yuhiduna anha wa la yamilu fiha. Qaulun fi dhalik wahidun wa naqlun wahidun. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla. Balau jami' jama'ata jami'a ma jara ala alsinatihim. Wa naqaluhu an salafihim wa jatuhu ka'annahu ja'a min qalbin wahidin wa jara ala lisanin wahidin. Wa ahwal ala haqqi dalilun abiyan min hada. فقال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها mereka berjalan di atas jalan ya la yuhiduna anha wa la yamiluna fiha. Ya mereka tidak berpaling daripada jalan tersebut. Ya yang mereka tidak keluar. Apa? Ya Ustaz, tadi terputus Ustaz. Nah, walau jama'ta jami'a ma jara ala al-silatihim, dan kalau seandainya engkau mengumpulkan seluruh apa yang berjalan di atas lisan-lisan mereka, wa naqaluhu, dan ternukilkan dari salafnya mereka, maka engkau akan mendapatkan seakan-akan mereka datang dari hati yang satu dan juga berasal dari lisan yang sama. Dan apakah ada dalil yang hak di atas al-haknya mereka yang lebih jelas daripada ini? Tentunya tidak ada. Karena tidaklah ya sesuatu yang datang bukan dari Allah, maka dia akan didapatkan perselisihan yang sangat banyak. Makanya kalau kata Allah, afala yatadabbarun al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Dan kalau seandainya sesuatu itu bukan datang dari sisi Allah, maka niscaya mereka akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dan Allah mengatakan dalam ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian di atas agama Allah seluruhnya, jangan kalian berselisih. Konsekuensinya orang-orang yang mereka berpegang teguh di atas agama Allah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka mereka tidak akan pernah berselisih. Adapun hari ini misalnya kita melihat perselisihan yang terjadi di kalangan ahlus sunnati wal jamaah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah perselisihan dalam perkara usul, bukanlah perselisihan dalam masalah fondasi agama, bukan perselisihan dalam masalah al-i'tiqad, tetapi ya lebih kepada masalah-masalah yang terkadang ya itu lari kepada hati manusia masing-masing. Dalam arti kata, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan kita yang lalu, ya, dan sebagai penguat ya dan sesuai dengan kondisi dan keadaan agar kemudian itu tidak terjadi ya sesuatu di benak-benak kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah wal akhwat. Ya. Ketika Syekh Muhammad Allah menyebutkan dalam kitab Fadlun, kemuliaan mengajak manusia kepada tauhid. Hati-hati. Ada orang-orang yang mereka secara zahir mengajak manusia kepada tauhid, tetapi hakikatnya dia mengajak manusia pada dirinya sendiri. Konten yang disampaikan adalah tauhid. Pembahasan yang dibahas adalah tauhid. Perkara yang diingkari adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di situ terselip ya dari seruan kepada dirinya sendiri. Demikian yang semana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika ditanya, ya Syekh, ada orang-orang yang mereka menyeru manusia kepada tauhid, akan tetapi mereka justru berpecah belah. Kata Syekh, mereka tidak menyeru manusia kepada tauhid, karena tauhid menyatukan manusia. Maksudnya apa? Mereka mengajak manusia tidak secara zahir dan batin kepada tauhid. Zahirnya kepada tauhid, tapi batinnya dia mengajak manusia pada dirinya sendiri. Dan ini merupakan sebab, di antara sebab terjadinya perselisihan, pertikaian. Karena setiap manusia tidak mensucikan seruannya, ajakannya kepada Allah, tetapi ada keinginan-keinginan dunia yang mereka inginkan. Ya, dan keinginan dunia wal ikhwah bukan hanya sebatas rupiah, bukan hanya sebatas yen, bukan hanya sebatas dolar, bukan hanya sebatas uang, tetapi dunia itu juga maksudnya dalam jah, keagungan, kemuliaan dirinya. Ya, yang mana ucapannya yang harus diterima, ya pemikirannya yang harus diambil, ya apa yang dia kuatkan harus diamalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebab kedua, ya selain tidak ada keikhlasan di dalam hati, terkadang juga dikarenakan ya kurangnya ilmu di dalam memahami sebuah perkara, yang terkadang suatu perkara yang kita boleh berlapang dada, tetapi karena kurangnya ilmu, kurangnya idrak, kurangnya pengetahuan terhadap suatu perkara, yang kemudian seharusnya dia tidak boleh bersikeras dalam sebuah perkara, tapi karena jauhnya ilmu, kemudian dia bersikeras sesuatu yang tidak perlu dia bersikeras di situ. Baik. Dan yang ketiga, para hadirin dan hadirat, terkadang tidak ada perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Tidak ada perselisihan yang terjadi di kalangan para duat. Akan tetapi, para pengikut mereka, murid-murid mereka lah yang memanaskan kondisi dan keadaan yang kemudian segala sesuatu yang ada di pikiran mereka, segala sesuatu yang ada di dalam benak mereka, mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Mereka tuangkan di Facebook, mereka tuangkan di Twitter, atau yang semisalnya. Ini merupakan di antara sifat yang tentunya lari kepada poin yang kedua, kebodohan dan istinjal terhadap segala sesuatunya. Sikap terburu-buru terhadap segala sesuatunya. Dan ini dikarenakan mereka tidak berpegang di atas manhaj salaf di dalam penyampaian informasi dan penyampaian khabar. Bisa difahami ya? Dan adapun perselisihan yang terjadi di kalangan ahlul bidah, perselisihan yang terjadi di kalangan ahlul ahwa, mereka berselisih di dalam masalah usul. Ya, berselisih dalam masalah pokok dari pokok agama. Dan inilah yang perlu untuk kita waspadai ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena tidak ada di antara kita yang bisa selamat daripada an-nifaq. Tidak ada di antara kita yang selamat daripada keinginan-keinginan hati. Dan yang semisalnya yang para sahabat saja, sebagaimana disebutkan adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu yakhafuna min an-nifaq. Dan kami mendapatkan 30 sahabat Rasulullah dan semuanya mereka takut dengan kenifakan. Dan perselisihan yang terjadi di antara mereka, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang dalil kepada mereka, begitu cepat mereka rujuk kepada dalil dan mereka melepaskan segala perselisihan ketika datang dalil. Namun ketika perselisihan itu tidak dibangun di atas ilmu, perselisihan yang itu kembali kepada ego masing-masing, ya keinginan hati masing-masing, dan untuk membela dirinya masing-masing, maka inilah yang menjadi sebab perselisihan semakin lama, semakin bertambah, yang kalaupun Imam Ahmad dijadikan sebagai hakim, sebagai penengah, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terkadang itu tidak menyelesaikan permasalahan, karena setiap orang tidak ada keikhlasan untuk, ya di dalam meyakini sebuah keyakinan, lebih kepada apa yang dia seru kepada dirinya sendiri. Bisa difaham ya? Kita bisa melihat bagaimana perselisihan yang terjadi. Yang mereka sudah siap dengan kuda-kuda dan senjata-senjata untuk mereka berperang. Datang Abu Bakar hanya mengkhabarkan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan beliau menggendong cucu beliau Husain dan beliau berkata, "Hadza ibni Sayyid." Bahwasanya anakku ini merupakan pemimpin yang mana Allah akan mendamaikan di antara dua kubu mukminin dengan Husain ini. Di ketika itu mereka meletakkan senjata-senjata mereka dan mereka berdamai dengan satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan inilah yang perlu kita tanamkan keikhlasan dalam hati-hati kita dan diri-diri kita. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an wa ahzaban la takadu tajid ithnain minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad. Sebelum saya artikan, dan yang keempat, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari penyempurnaan faedah yang saya sebutkan tadi. Dan terkadang memang perselisihan yang terjadi, yang satu memang berpegang di atas sunnah, yang satu memang sudah mulai menyimpang dari jalan sunnah, dari jalan tauhid, dari jalannya para imatus salaf. Ya, sudah menyimpang daripada jalan yang disepakati oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Poin ini penting untuk saya sampaikan dan ini juga tidak akan mungkin bisa disatukan. Taqwama idza nadarta ila ahli al-ahwa. Dan apabila engkau melihat keadaan ahli al-ahwa wal bidah dan ahli bidah, ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin. Engkau akan melihat mereka berselisih, berpecah belah, berkelompok-kelompok au ahzaban. Ya, bergolongan-golongan. La taqtajid ithnain minhum ala tariqatin wahidin fil i'tiqad. Dan engkau tidak mendapatkan di kalangan mereka memiliki satu jalan dalam i'tiqad. Walaupun mereka satu barisan, walaupun mereka bisa tertawa terbahak-bahak ketika duduk bersama-sama, ya walaupun mereka misalnya tidak ada tahzir mentahzir, tidak ada saling mencela-mencela dan semisalnya, misalkan, akan tetapi ya mereka memiliki i'tiqad yang beraneka ragam, memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dan kenapa bisa mereka bisa tertawa bareng-bareng? Kenapa mereka bisa tersenyum? Mereka tidak saling ya hujat menghujat. Ya dikarenakan terkadang mereka memiliki satu tujuan yang sama. Nah, ketika tujuan yang sama ini belum tercapai, mereka bisa bersatu. Namun kalau seandainya tujuan bersama tersebut sudah tercapai dan masing-masing mereka ingin menerapkan apa yang mereka yakini, disitulah kita akan melihat terjadi pertikaian, perpecahan, bahkan terjadi pembunuhan sebagaimana telah kita isyarat pada pertemuan yang lalu. Yubadi'u ba'duhum ba'dho, sehingga mereka membidahkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Bali yartaquna ila takfir, bahkan akan sampai kepada derajat pengkafiran. Yukafirul ibnu abah, seorang bapak dia mengkafirkan bapak, seorang anak mengkafirkan bapaknya. Warajulu akhah, seorang laki saudara mengkafirkan saudara kandungnya. Waljaru jarah, seorang tetangga mengkafirkan tetangganya. Tarahum abadan fitanazui wa tabagud wa ikhtilafin tanqadhi a'maruhum la tattafi kalimatuhum. Dan engkau akan melihat terus-menerus perselisihan, perpecahan, ya pertikaian di antara mereka. Tanqadhi a'maruhum, ya kemudian umur mereka semakin bertambah mereka semakin tua. Wa lam tattafi kalimatuhum, tetapi bersama dengan itu ya tidak ada kesepakatan dalam kalimat mereka. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Dalika biannahum qaumun la yaqilun. Dan kau menyangka bahwasanya mereka itu bersatu, akan tetapi hati mereka bercerai-berai, dan sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak memiliki akal. Dan ayo alikhu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat asbabun nuzul turunnya ayat ini, na'am. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin. Namun kita punya kaidah di dalam usul tafsir al-ibrah, ya bi umumil lafaz laisa bi khususis sebab. Al-ibrah adalah keumuman lafaz, bukan daripada kekhususan sebab. Sebabnya itu khusus bagi orang-orang kafir. Akan tetapi ya, maksud dan diinginkan juga di dalamnya adalah keumuman lafaz tersebut. Siapa saja yang mereka berselisih di atas agama, siapa saja mereka berpecah setelah datang kepada mereka kejelasan penerangan dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, maka masuk dalam ayat ini. Ada perselisihan yang membuat mereka bisa keluar dari Islam, dan ada perselisihan yang terjadi yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Namun hakikatnya, ya inti yang disampaikan, perselisihan itu hasil. Ya, yang seakan-akan mereka bersatu, tetapi hakikatnya mereka berpecah belah. Bisa difahami ya? Baik. Wal ghardu min hadza kulluhu bayanu lilhuq lihaqqil azimati biman khalaqar rasul wa ta'jilu. Dan disegerakan perpecahan tersebut. Perpecahan disegerakan hukuman kepada mereka. Baik, bisababil ikhtilaf al-madrub alaihim. Jadi dikarenakan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Baik, waqad ruya Ibnu Sa'id al-Baihaqi wa Ahmad wa ghairihim bi asanid an jami' min as-sahabati dakhala hadithu ba'dhum fi hadithi ba'd. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'id, dari Ibnu Sa'ad dan Baihaqi dan Ahmad dan selainnya dengan sanad dari sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadith ini masuk dari sebagian sahabat kepada sahabat yang lainnya. Maksudnya hadisnya dari satu orang, tapi hadis ini banyak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, disebutkan oleh para sahabat, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hadzafah As-Sahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah ibn Hadzafah As-Sahmi. Wa huwa ahadus sittah. Dia salah seorang dari 6 orang yang diutus ila Kisra, ya ke Raja Kaisar. Yad'u ila al-Islam, mengajak mereka, mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Wa kataba ma'ahu kitabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah kitab. Qala Abdullah, berkata Abdullah, baik, maksudnya Abdullah ibn Hudzafah, fadafatu ilai kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyerahkan surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma akhadahu famazzaqahu, kemudian surat itu diambil dan disobek-sobek oleh Raja Kaisar tadi. Falamma balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma mazziqu mulkahu. Allah Subhanahu wa taala sampai berita tersebut bahwasanya dia menyobek-nyobek surat Nabi, kemudian Allah mengatakan Allah yang akan menyobek-nyobek kerajaan. Allah akan mencerai-beraikan kerajaan. Kemudian ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, wa kataba Kisra ila Badan amilahu ala al-Yaman. Kemudian Kisra, Kaisar, menulis surat kepada Badan yang dia merupakan perwakilannya di negeri Yaman. Gubernur dia di negeri Yaman. Jadi Kaisar waktu itu kerajaannya bukan kerajaannya sampai ke negeri Yaman. An ba'atha min indik rajulain jildain ila hadar rajul illadhi bil Hijaz falyatiyani bi khabarihi. Ya. Kemudian ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah, si Kaisar ini meminta kepada Badan untuk mengutus dua orang laki-laki, ya mengutus dua orang laki-laki yang kekar di jildain, dua laki-laki yang kekar, ya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hijaz, itu di Madinah. Falyatiyani bi khabarihi, dan datangkan khabar kepada saya ya dari dua orang laki-laki yang kamu utus, bagaimana ya sikapnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kejadian disobek kertasnya surat tersebut. Fabatha Badan Kahraman wa rajulan akhar, dan Badan waktu itu dia mengutus seorang laki-laki yang bernama Kahraman dan juga laki-laki seorang laki-laki yang lain. Wa kataba ma'ahuma kitaban, dan dia menulis ya sebuah kitab yang didatang yang dikirim melalui dua orang laki-laki ini. Faqadimal Madinah, kemudian keduanya datang ke kota Madinah. Fadafa'a kitab Badan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya mengirim surat dari Badan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'ahuma ila al-Islam wa farasuhuma tur'at, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengajak kedua utusan tersebut untuk memeluk Islam, dan keduanya pada saat itu para isuhuma menggigil dalam keadaan ketakutan. Ya, padahal yang dikirim adalah dua laki-laki yang gagah, yang kuat, tetapi kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang membuat mereka itu takut, gemetar. Wa fi riwayah, dan riwayat yang lain disebutkan, falamma ra'a shawaribuhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya kumis keduanya dipelihara, ya dipelihara kumisnya lebat, wa khududuhuma mahluqah, dan dagunya itu tidak ada rambut, maksudnya dia tidak ada jenggot, ya dia enggak punya jenggot, cuma kumisnya saja besar. Wa qala wayhakuma min man amarakuma bihadha, celaka kalian berdua, siapa yang memerintahkan kalian untuk menjaga kumis, memelihara kumis dan mencukur jenggot. Qala amarna rabbuna ya'nina al-Kisra, yang memerintah kepada kami adalah tuan kami, yaitu siapa? Raja Kaisar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinni amarani rabbi azza wa jalla an ufi lihyati wa an uhfi sharibi, ya tetapi aku diperintahkan oleh Rabbku untuk membiarkan jenggotku ya dan memotong daripada kumisku. Baik, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu irji'a anni yawmakuma hadha hatta ta'tini al-ghad, fa akhbarakuma mimma urid. Kembalilah kalian berdua dariku, pergi kalian keluar dariku. Ya, kembalilah engkau besok dan aku akan mengkhabarkan kalian kepada kalian berdua apa yang kuinginkan. Fajau minal ghad faqala lahum. Kemudian datanglah keduanya keesokan harinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibulikhurrahimani wa rahimakumullah, abligha sahibakuma anna rabbi qad qatala rabbahu kasra kisra fi hadhihi al-lailah fawajadahu kama qala." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sampaikanlah kepada atasan kalian berdua bahwasanya Rabbku Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan tuan kalian Kisra malam ini." Lalu keduanya pun pulang dan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kenyataan. Baik, perhatikan baik. Wa fi hadhihi qisah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alima halak Kisra lamma tajarra'a ala risalatihi wa lam yura'i lahu hurmatuhu لأن الله قضى بقتل دابر الشأن رسوله وتعجيل بقره فقال إنك إن شانئك هو الأبتر. Dalam kisah ini Nabi memberitahukan kebinasaan Kisra takala dia berani merobek risalah beliau dan tidak menjaga kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala menghukum dan menyegarakan kebinasaan kepada orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapa saja yang menghina engkau dan membenci engkau ya Muhammad, maka niscaya dia akan terputus, dia akan hancur, dia akan binasa. Perhatikan ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya Raja Kaisar waktu itulah raja yang sangat kuat. Ya sebagai negara adikuasa. Bisa kita katakan adalah seperti Amerika, Uni Soviet atau Cina pada hari ini. Iya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh dari mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya cara bagaimana membinasakan dan menghancurkan kerajaan yang super power tersebut. Siapa yang membunuh raja tersebut? Perhatikan, wa min husnil muwafaqah anna qatala al-Kisra ibnuh. Ya, dan yang membunuh Kisra daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala adalah anaknya sendiri. Ya, putranya sendiri yang membunuh bapaknya. Taib, kama dzakara dzalik al-Hafidz fil Fath. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, itu syarah Sahih Bukhari. Wa wa min tamam al-ijaz fi ilqa' adawa bain al-afrad al-ummah al-wahidah wa kaifa hiya adawatu ahli al-bait al-wahid. تحقيقا لقول تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Hal ini, hal itu merupakan hukuman yang sempurna dengan munculnya permusuhan antara individu-individu dalam satu umat. Lalu muncul di antara satu keluarga, tentunya lebih dahsyat lagi, ya kan? Mereka terima. Baik, dan ini sebagaimana bentuk kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan kami telah timbulkan kebencian dan permusuhan di antara mereka sampai hari kiamat. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka meninggal sebagian apa yang diperintahkan kepada mereka. Dikarenakan mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka dalam waktu yang cepat. Wa qarana qisatu Kisra hadzal qisah Kaisar allati rawahal Bukhari wa ghairuhu. Dan bandingkan kisah Kaisar dengan kisah ya Kisra dengan kisah dari Kaisar. Qisatu Kaisar. Ya, ada Kisra, ada Kaisar. Saya tadi ya sebutkan Kaisar tapi Kisra ya. Dengan kisah Rom dan Persia dan Kaisar allati rawahal Bukhari wa ghairuhu yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari dan selainnya wafiha qawlu Qaisar li Abi Sufyan fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Kaisar berkata kepada Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana ma taqul haqqan fasayumlik. Dan kalau seandainya wahai Abu Sufyan, apa yang engkau ucapkan itu adalah benar, ya, maka fasayumlik maudhi qadamai hataini. Jadi kalau seandainya apa yang kau ceritakan itu benar wahai Abu Sufyan, kan ditanya, Abu Sufyan ditanya oleh Kaisar Herakl tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam yang itu dia dapatkan dari informasi dalam kitab Injil tentang Nabi yang diutus di akhir zaman. Dan semua sifat-sifat dan ciri-ciri yang disebutkan oleh yang ditanyakan kepada Abu Sufyan sama persis seperti apa yang ada dalam kitab Injil. Nah, kata Kaisar pada waktu itu, kalau seandainya apa yang kau ucapkan itu benar, aku akan mencuci kedua kakinya. Ya. Atau dia mengatakan juga, fasayumlik mudu qadami hatain. Atau dia akan menguasai, ya, tempat yang aku berdiri di sini. Waqad kuntu a'lam annahu kharijun wa lam akun adhunnu annahu minkum. Kalau anni a'lam anni akhlusu ilaihi latajashshamtu liqa'ah. Walau kuntu indahu laghassaltu an qadamih. Baik, perhatikan ayo li rahimani wa rahimakumullah. Katanya jika seandainya apa yang Anda ucapkan itu benar, maka ia akan menguasai tempatku itu. Ya. Kemudian sungguh aku sudah mengetahui, waqad kuntu a'lam, sungguh aku sudah mengetahui dia akan datang. Dan aku tidak menyangka kalau seandainya Nabi yang datang akhir zaman itu bagian dari kalian. Falau anni a'lam anni akhlas ilaihi latajashamtu liqa'ah. Nah, kalau seandainya aku mengetahui bahwasannya dia itu datang dari kalian, ya, maka aku akan menemuinya, ya, walaupun dalam keadaan aku bersusah-susah payah. Walau kuntu indahu, dan kalau seandainya aku berada di sisinya, maka niscaya aku akan mencuci kedua kaki. Ini ucapan siapa? Ucapan Kaisar, Raja Herakl, yang sangat berbeda dengan jawaban Al-Kisra. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Ibnu Taimiyah wa qad kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Kisra wa Kaisar wa kilahuma lam yuslam. Lakin Kaisar akrama kitaban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akrama rasulih wa akrama rasulah. فثبت ملكه فيقال إن الملك باق في ذريتي إلى اليوم وقصر مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاسرة ملك وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada Kisra dan kepada Kaisar, dan keduanya tidak masuk Islam. Kisra tidak masuk Islam dan Kaisar tidak masuk Islam. Akan tetapi Kaisar memuliakan kitab surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga fatabata mulkuhu, sehingga kerajaannya itu masih utuh. Fa yuqal, bahkan dikatakan innal mulk, bahwasanya kerajaannya itu bakin, masih masih utuh sampai keturunannya sampai hari ini, kata Ibnu Taimiyah. Wa kasara mazzaq kitab Rasulillah, sementara Kisra dia merobek-robek surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menghina Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala membunuhnya, membinasakannya setelah beberapa lama dia membinasakannya setelah beberapa lama dan dia dihancurkan kerajaannya, kullu mumazzik, dari segala sisinya dia dihancurkan. Tidak tersisa sedikit pun bekas-bekas dari kerajaan Akasirah, dikarenakan dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baghadahu wa 'adahu fa inna Allah yaqta dabirahu wa yamqa 'ainaihi wa atharuhu. Ya, dan kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Perhatikan, dikarenakan sebelum saya artikan, inna syaniyaka wal abtar, dan itu sebagai bentuk daripada firman Allah, innaka syaniyaka wal abtar. Jadi setiap orang yang mereka membenci beliau, marah dan memusuhi beliau, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya Allah akan memutuskannya dan kami binasakan dirinya serta pengaruhnya itu hilang, tidak ada sama sekali. Waqad qila innaha nazalat fil As ibn Wa'il aw fi Uqbah ibn Abi Muhit aw fi Ka'ab bin Ashraf wa qad ra'aytu sani'allahu bihim wa min al-kalamu sa'ir luhumul ulama masmuma fa kaifa biluhumul anbiya alaihimus salatu wassalam. Saya perhatikan ayu alaihi rahimani wa rahimakallah. Ada yang mengatakan ya sesungguhnya itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada As ibn Wa'il atau kepada kami ibn Ashraf, dan setelah aku melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan mereka dikarenakan mereka menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal kalamu sa'ir, dan ini adalah ucapan yang masyhur di sisi kalangan para ulama, luhumul ulama masmuma, dagingnya para ulama itu racun buat kalian, maka kalau seandainya daging ulama itu racun, fa kaifa biluhumil anbiya alaihimus salam, bagaimana lagi dengan dagingnya para nabi. Tentunya ini akan membuat kebinasaan bagi seseorang. Qultu ta'amal qawlahu innal mulqa baqin fi dhuryati ila al-yawm ma qawli Herakl ba'da qira'i kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin sabiqah ya masyarar rum hal lakum fil falah war rasy ayathbat mulkukum fatabayyu hadan nabi. Dan aku katakan, kata disebutkan oleh Syekh, ta'amal qawlahu, perhatikan ucapannya, innal mulka, sesungguhnya kerajaannya Kaisar itu terus abadi sampai kepada keturunannya. Maqalil Herakl ba'da qira'at atihi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan ucapan Herakl ya setelah dia membaca surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat sabiqah, ya ma'syarar rum, wahai ma'syarar rum, hal lakum fil falah, apakah kalian menginginkan kesuksesan dan petunjuk? Ayuthbat mulkukum, untuk supaya kerajaan kalian masih saja masih utuh, maka fatabayyu, maka bai'atlah nabi ini, maka kalian akan sukses, kalian akan selamat. Baik, bisa difahami ya? Ya Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan siapa? Ini ucapan Kaisar ya. Ya ma'syarar rum, halakum fil falah war rusy, ayuthbat mulkuhum fatabayyu hadan nabi. Tapi ini ucapan raja kepada pengikutnya, penduduknya, tetapi pada saat itu tidak ada satupun yang mendukung Kaisar, sehingga Kaisar masih dengan keyakinannya ya, dan dia mati di atas kekufuran. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya wa nadhir hadza mahaddathana 'adadu minal muslimin al-udul ahlul fiqh wal khibra amma jarabuhu maratun mutaaddida fi hasr al-husud wal madain allati bi sawahil asyamiyah lama hasara al-muslimuna fiha bani asfar fi zamanina qalu kunna nahnu nahsura al-hasan aw al-madina ash-shahr aw akthar min ash-shahr wa imtanin alayna hatta nakadu nais id ta'arrada ahluhu li sabba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-waqi'a fi ardihi faj'alna fathu wa taysir. Baik, perhatikan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Taimiyah menyebutkan, dan peristiwa yang hampir sama dengan kejadian di atas adalah kisah yang diceritakan oleh beberapa orang muslim yang dapat dipercaya, yang mendapatkan pengalaman berkali-kali sewaktu mereka mengepung benteng-benteng pertahanan dan kota-kota yang berada di persisiran Syam, di mana kaum muslimin pada waktu itu mengepung Bani Asfar. Ya, yang sampai saat ini masih ada. Mereka berkata, kami pernah mengepung sebuah bangunan benteng atau kota sebulan lamanya. Ya, atau lebih. Sampai-sampai kami hampir putus asa karenanya. Tapi tiba-tiba mereka, penghuni benteng tersebut atau kota yang sudah dikepung tersebut, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghina kehormatan beliau. maka ketika itu pula kemenangan datang dengan mudah dan benteng, yaitu terbuka. Taib walam yakad. Yata'akhir ila yawman aw yawmain aw nahu dhalik, thumma yaftahu al-makan 'anawah wa yakunu fi malhama 'azima. Qalu hatta inna kunna lanatabashar bi ta'jil al-fath. Idza sami'na yaqa'una fihi ma imtila'u al-qulub ghaydan 'alayhim bima qaluhu fi. Kama haddathani ba'du al-ashhab at-tiqa anna al-muslimina min ahli al-gharb halum an-nasara kadhalik wa min sunnati la yu'adzab a'da'ahu taratan bi adabin min indih wa taratan bi aidi ibadatil mu'minin ibadil mu'minin. Saya perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itulah kemenangan datang dengan mudah dan benteng serta kota segera takluk dan tunduk dengan mudah pula. Kemenangan dan penaklukan ini hanya sehari atau dua hari, ya setelah itu takluklah benteng pertahanan musuh dengan diawali oleh peperangan yang dahsyat yang menimpa musuh tersebut. Mereka yang ikut berperang sekalipun mereka menyaksikan langsung penaklukan yang begitu cepat dan mudah tak kala mereka mendengar musuh berani mencaci maki kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati mereka tetap bergejolak dan penuh dengan kemarahan yang sangat atas apa yang telah diucapkan oleh musuh yang mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu memberikan kekuatan sendiri, ia memberikan motivasi sendiri bagi kaum mukminin untuk mereka siap melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan juga ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebagai kepada saya dari sebagian teman-teman yang thiqah, kata Syekhul Islam, bahwasanya muslimin min ahlil gharb, dari orang-orang tinggal di barat, halau ma'an nasara kadzalik, keadaan mereka bersama orang-orang nasara dan demikian pula, wa min sunnatillah, dari sunnahnya Allah, ayu azab a'da'ahu taratan, dan terkadang Allah mengazab musuh-musuhnya, yang azab itu datang dari sisi Allah dengan datang bencana dan yang semisalnya, atau itu datang dari tangan-tangan hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Baik. Kita baca atau kita cukup? Mungkin berhenti di sini dulu Ustaz kali ya. Baik. Ya. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas materi hari ini. Silakan iman sekalian kalau ada yang bertanya bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar ataupun chat langsung di grup Zoom ini. Silakan. Tadi kalau pertanyaan tidak ada dari saya Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwa saya salah satu perselisihan terjadi antara orang-orang yang mengikuti sunnah dengan yang tidak mengikuti sunnah itu akan mengikuti Nabi itu akan berbeda Ustaz, lebih banyak. Bagaimana pendapat ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan? Sedangkan umat sebelumnya Yahudi dan Nasara 71 dan 72 Ustaz. Baik. Ayolah khairahimani wa rahimakumullah. Dari lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Golongan orang Yahudi itu berpecah sintan wa sab'ina millah. Wa taftara ummati fala 73 millah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan, sementara orang Yahudi terpecah 72 golongan. Baik. Nah, bagaimana sisi konsekuensi, apa sisi keselarasan dari apa yang kita baca dari pembahasan kita di sore hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahimakumullah. Perselisihan yang terjadi tidak hanya dilihat dari sisi ya jumlahnya, akan tetapi perselisihan juga dilihat dari sisi besarnya dampak yang terjadi dari perselisihan tersebut. Baik. Sebagai logikanya, kita tidak mengingkari ada hal-hal yang terjadi perselisihan di kalangan Ahlu Sunnah. Ya, namun dampak yang terjadi perselisihan di kalangan Ahlu Sunnah tidaklah sebesar dampak yang terjadi dari perselisihan dari kalangan Ahlul Bidah wal Ahwa. Ya, terkadang mereka saling membunuh, yang terkadang mereka saling membantai, yang terkadang mereka mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi banyaknya, tetapi sejauh mana ya dampak yang terjadi di antara mereka dari hal-hal yang jelek yang terjadi dalam proses yang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan semua sekalian yang ingin bertanya. Apakah tidak ada? Baik, kalau mungkin tidak ada Ustaz, alhamdulillah. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Kamis nanti, insya Allah, di waktu yang sama. Barakallahu fiik. Kita tutup Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.